kami lembar ku tuliskan dalam buku harianku ini berjuta kenangan tercipta indah yang tak mungkin ku lupa. Hanya nama dengan cinta emas bagaikan lembayan.